السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، ada beberapa pertanyaan. Pertama, tentang bagaimana pendapat antum tentang orang tua yang tidak mau menginapkan anaknya di pondok dan menyediakan kos untuk anaknya yang sudah berumur 13 tahun dan oleh pondok diwajibkan menginap. Orang tuanya beralasan secara pribadi dia tidak ingin anaknya terlalu memiliki ikatan dengan ma'had karena dia trauma dengan keponakannya yang sekarang ikut MLM. Sehingga kalau ada apa-apa dia bisa cepat merelokasi anaknya. Qulina a'udzu billah. Itu hanya masalah syurut antara kaum muslimin ahli sunnah. Sehingga kalau kamu sepakat silakan. Kalau tidak sepakat cari pondok lain, itu saja. Artinya pondok punya aturan yang mereka bentuk, yang mereka menganggap itu yang terbaik untuk pendidikan anak-anak di pondoknya. Sedangkan engkau sebagai orang tua memiliki anakmu, artinya berhak untuk mengatur, menentukan terhadap anakmu. Maka silakan. Kalau engkau cocok dengan aturan pondok tersebut, pondokkan. Kalau enggak cocok dengan aturan pondok tersebut, cari pondok lain yang cocok. Kalau engkau ingin mendidiknya sendiri di rumah, kalau bisa, ya enggak apa-apa. Yang wajib adalah mendidik anakmu dengan agama. Mendidik itu mengajari ilmunya dan membimbing bagaimana mempraktekannya. Itu yang namanya membimbing atau itu yang namanya tarbiyah. Ilmunya diajari dan juga diajari bagaimana penerapannya, dilatih untuk mengerjakan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Sehingga silakan. Kalau pondok tadi memiliki aturan terus kamu enggak mau, ya jangan salahkan pondoknya. Pondok memiliki aturan-aturan yang mereka anggap baik. Kalau kamu tidak mau, ya silahkan cari pondok lain, kan begitu. Ustaz tolong jelaskan, apakah salafi imitasi itu ahlul bid'ah atau salafi fasik? Salafi imitasi itu yang kayak apa? Yang jelas jawabannya adalah siapa yang bukan salafi, ya berarti bukan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu harus mengikuti salaf. Jadi yang kita bicarakan bukan penamaan. Yang kita bicarakan adalah isi atau substansi hakikat yang ada di dalamnya. Seorang yang tidak ikut salaf, maka dia bukan ahlu sunnah. Siapa yang menentang salaf, berarti dia adalah ahlul bid'ah. Sebagaimana ucapan Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Syarh Sunnah, beliau menyatakan yujahhiluna salaf, siapa yang membodohkan salaf, tidak mau mengambil ucapan mereka, tidak mau mengikut mereka, maka mereka fi dhalal, mereka dalam kesesatan. Sehingga kalau salafi imitasi maknanya orang yang tidak mau ikut salaf hanya pura-pura saja, ya berarti dia bukan ahlu sunnah. Berarti dia ahlul bid'ah wa dhalal. Kalau ahlu sunnah, salafi, fasik dan sebagainya, siapa yang berbuat dosa dari ahlu sunnah, maka dia fasik. Barakallahu fikum. Sesuai dengan seberapa kemaksiatan-kemaksiatan dikerjakan. Anda ingin tanya, bolehkah meliburkan pendidikan di hari Ahad dengan alasan untuk ngaji atau daurah? Barakallahu fiik. Apa hukumnya meliburkan di hari Jumat? Apa hukumnya meliburkan di hari Sabtu? Semua hukumnya sama. Bahkan mereka yang pernah duduk di majelis-majelis para ulama itu tidak kenal libur, kecuali kalau syekhnya pergi. Syekh Utsaimin tidak ada, baru libur. Kalau Syekh Utsaimin ada, ya selalu ada. Setiap maghrib, setiap hari tidak berhenti. Berarti apa hukumnya libur? Bukan kebiasaan para ulama. Ya kan begitu? Karena rata-rata para ulama rutin tiap hari mengajar. Masalahnya, alhamdulillah, kita meliburkan santri membuat kajian umum. Jadi sungguhnya taklimnya gak libur. Hari Ahad, santri-santri pelajaran yang jangan terdaftar jadi, tapi ada kajian umum. Orang-orang luar. Apakah benar ketika berkenaan dengan orang lain mengatakan agama tidak menggunakan perasaan? Dan siapa yang dekat dengan aku siap sakit hati. Namun ketika berkenaan dengan dirinya, maka dia marahnya luar biasa. Apakah ini prinsip salaf? Ini bukan prinsip salaf. Barakallahu fikum. Prinsip salaf itu yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, diterangkan betul tidak dengan perasaan, tetapi terhadap orang lain maupun terhadap dirinya. Artinya dirinya siap dikritik sebagaimana dia siap mengkritik. Dia akan mengkritik yang salah dan juga dia siap dikritik kalau salah. Itu baru prinsip ahli sunnah. Ucapan yang sering diucapkan oleh para ulama bahwasanya ahli sunnah mereka menyampaikan ilmu ma lahum wa ma alaihim. Adapun ahlul bid'ah menyampaikan ilmu ma lahum dan tidak mau menyampaikan yang ma alaihim. Hum yang mendukung mereka, ala yang menyalahkan mereka. Ahli sunnah menyampaikan ilmu ma lahum wa ma alaihim. Apa yang mendukung mereka maupun yang mengkritik mereka, semua disampaikan. Itu ahli sunnah. Itu pengikut salaf. Tetapi ahlul hawa menyampaikan malahum, menyampaikan apa yang untuk mereka, yang mendukung mereka, tapi menyembunyikan yang ma'alaihim, yang menyalahkan mereka, sembunyikan. Itu ahlul hawa, ahlul bid'ah. Berarti perbedaannya, kalau ahlus sunnah menyampaikan semuanya malahum wa ma'alaihim, apa yang membenarkan mereka maupun yang mengkritik mereka. Qala Rasulullah sallam, qala Allah taala, qala ulama, bahwasanya demikian yang menunjukkan berarti saya kemarin salah dan kita kemarin keliru. Kita segera mencabutnya dan berhenti dan kita kembali kepada sunnah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh para ulama. Ini ahlus sunnah. Menyampaikan ma alaihim, apa yang menyalahkan mereka. Jangan kalau mengkritik orang enggak pakai perasaan. Enggak usah pakai perasaan, sampaikan. Tetapi ketika dirinya dikritik, marahnya bukan main. Ini keliru besar. Ustaz, salawat ya Rabbi bil Mustafa sampai selesai terletak kesirikannya sebelah mana? Di sebelah sini nih. Itu tuh. Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabbku, dengan perantaraan al-Mustafa. Ini namanya tawassul bil jah. Tidak boleh tawassul bil jah. Dan kelanjutannya wa bi ahlil badri, dan melalui perantaraan ahlul badr. Tidak perlu berdoa kepada Allah taala dengan perantara. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat Ustaz untuk orang yang sedikit yang sudah ngaji salafi tapi ikut program BPJS dengan berbagai macam alasan, misalnya karena butuh, karena miskin dan lain-lain. Wa ma alaina illal balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian, menasehati. Kalau sudah nasehati, nasehat bolak-balik tetap dia begitu, sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tidaklah perkara itu akan mengeluarkan dia dari kesalafiahannya. Barakallahu fikum. Apa tadi istilahnya? Salafi fasik. Bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Masya Allah. Ini harapan semua keluarga. Harapan semua kita. Yang jelas, namanya upaya dua sisi. Sisi pertama dengan amalan kita. Sisi kedua, atau sisi pertama malah yang doa. Sisi pertama doa pada Allah Ta'ala. Meminta sakinah, mawaddah, warahmah. Meminta pada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Meminta agar keluarga kita, anak-anak kita itu menjadi penyejuk hati. Yang kedua, upaya dengan pengamalan. Hidupkan sunnah di tengah-tengah keluarga. Hidupkan sunnah di tengah-tengah keluarga. Khususnya sunnah-sunnah yang berkait dengan masalah keluarga tentunya. Kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istrinya. Kerjakan. Istrinya menjadi istri yang salihah. Qanitah. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib. Sehingga kalau lakinya menjadi seperti yang Allah katakan, qawwamuna 'alan nisa, memimpin wanita, mendidik mereka, menjaga mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, dan istrinya pun menjadi salihatun qanitatun hafizatun lil ghaib, maka niscaya akan turun mawaddah warahmah. Kalau suaminya cuek bebek, terjemahannya acu bebek, istrinya kemana tidak tahu, tiba-tiba keracunan dengan akhlak yang jelek. Tiba-tiba dia merasa, oh jadi selama ini saya itu ditindas. Dari mana dapatnya? Dari pergaulannya. Kamu mau aja, kamu kok mau aja diginikan, digitukan. Perempuan itu punya harga diri, perempuan itu punya, tiba-tiba berubah perangainya. Salah siapa? Salah kamu wahai suami. Kenapa membebaskan dia? Kenapa enggak dididik dan dijaga? Kenapa enggak dikasih ilmu syar'i? Kenapa enggak dinasehati dengan ayat dan hadis? Sehingga keracunan dengan berbagai macam racun-racun akhlak, apalagi ternyata syubhat, apalagi penyimpangan-penyimpangan, lebih parah lagi, akan hancur. Na'udzubillah. Kalau bergaulnya dengan siapa itu namanya, Renata, siapa istrinya Jalaluddin Rahmat atau bekas, diajak mut'ah sama laki-laki lain, kan begitu? Boleh wanita mut'ah dengan laki-laki lain kalau dengan izin suaminya, pahalanya lebih rendah. Kalau enggak izin, pahalanya lebih tinggi. Na'udzubillah. Lah kalau para istri bergaul dengan dajjalah, kadzabah yang kayak gini, na'udzubillah, jadi apa? Dan ini contoh yang paling kasarnya, supaya kelihatan bagaimana rusaknya rumah tangga karena pergaulan yang salah. Maka para suami hendaklah menjadi qawwamuna 'alan nisa, dan para istri hendaklah menjadi fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Itu globalnya. Insyaallah akan turun mawaddah warahmah. Bolehkah Ustaz kita melihat apa ini, unio, debat antara Islam vs Kristen atau yang lain? Dan ana mau nanya, aku pernah melihat seorang, apa sih ini, jangan pakai pensil, pakai pulpen biar jelas. Ustaz luar negeri yang selama sudah banyak maaf. Khamilin a'azakumullah. Debat-debat seperti itu tidak sunnah, tidak nyunnah. Walaupun dulu pernah ada perdebatan yang lebih keren dalam tanda petik ya, dibandingkan dengan perdebatannya Zakir Naik, dibandingkan dengan perdebatannya siapa seniornya dulu. Nah, kenapa lebih keren? Karena dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah, dengan riwayat, dengan sanad, dengan ilmu, betul-betul dengan ilmu. Sampai para ulama ketika melihat apa mau saya katakan bahasanya, dari satu sisi kagum, si A itu bungkam, tidak bisa apa-apa. Karena ini dengan hujjah-hujjah dari kitab-kitab Ahlus Sunnah dibandingkan dengan kitab-kitab mereka. Kitab kalian begini, kitab Ahlus Sunnah begini. Sampai mereka emosi, tidak bisa apa-apa. Tetapi itu pun diakhir dengan kalimat, tapi aku tidak suka. Kata masyayikh ketika ditunjukkan perdebatan tadi, tapi aku tidak suka. Dan itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Berapa banyak kita diajarkan untuk menghindari perdebatan-perdebatan. Ini malah bikin acara debat. Nah, inilah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kenyataannya, beberapa mereka-mereka yang senang debat ini tadi tergelincir. Zakir Naik tergelincir dalam sekian qaul-qaul yang batil, yang menyimpang sesat. Yang seniornya juga sama, Ahmad Dedat, tergelincir juga dengan sekian ucapan-ucapan yang berbahaya. Dan tadi yang meruntuhkan Syiah dalam debatnya yang berseri di televisi Mesir, ternyata Sururi Hizbi. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang terjadi. Mereka membahas perbandingan agama, tetapi belum tuntas membahas tentang agamanya sendiri. Apa ucapan Zakir Naik? Aku memiliki 100 bahkan lebih apa yang Allah tidak mampu. Astagfirullah, astagfirullah. Apa yang Allah tidak mampu? Qul inna a'udzubikumullah. Saya tahu, sebagaimana para ulama juga tahu, yang dimaksud permainan-permainan filsafat. Kita bisa punya anak, Allah enggak bisa. Satu, dua. Dia menyebutkan 100 apa yang Allah tidak bisa, aku bisa. Ini kurang ajar kalimatnya. Kalimat yang tidak pantas. Kalimat yang sangat-sangat berbahaya. Kalimat filsafat, kalimat yang mengerikan. Barakallahu fiik. Maaf kepanjangan. Jadi saya lewat. Apa penyimpangan roja dan siapa saja ustaz-ustaz yang menyimpang? Barakallahu fikum, sudah diulang berkali-kali dan sudah ada ucapan para ulama bahwa itu di dalamnya terjadi berbagai macam pemikiran-pemikiran dicampur di dalamnya. Di antaranya Ali Hasan Al-Halabi yang sudah ditahdir oleh para ulama. Di sana ada khawarij yang sudah ditahdir oleh para ulama. Di sana ada politikus yang sudah tahdir oleh para ulama. Yang paling bawahnya, di sana ada sururiyun yang ditahdir oleh para ulama. Mau apa lagi? Ini belum bicara tentang masalah gambar. Kita anggap itu masih ada istilah para ulama tentang gambarnya. Pemikiran-pemikiran itu tadi sudah ada di dalamnya. Dan sudah mulai berani lebih jauh lagi. Dengan berbagai macam ilustrasi-ilustrasi yang tidak syar'i. Alam gaib, gambarnya kuntilanak. Ada. Saya dikirimi rekamannya. Nah, sudah kayak TV-TV lain persis. Tidak ada bedanya. Bermuamalah dengan masyarakat, terkadang bertemu dengan yang non-muslim, bolehkah berjabat tangan dengan non-muslim tersebut tanpa mengucapkan salam? Dan boleh menanyakan kabar ketika bertemu. Qul inna a'udzubikumullah. La yanhukumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian pada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk bersikap baik pada mereka dan untuk berbuat adil pada mereka. Tapi ingat, ada batas-batasnya. Kalau berkaitan pada agama, tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagi saya agama saya. Sebagaimana kita menyikapi juga orang-orang awam, padahal mereka memiliki sekian kebidaahan, juga kita perlakukan sebagaimana orang awam. Ini juga kepanjangan. Ustaz, saya berjualan lemari plastik, kadang stiker bergambar. Aduh, nyerupai makhluk hidup. Apakah produk tersebut haram untuk dijual? Tidak haram, karena yang dilihat oleh para ulama adalah zatnya. Apakah kamu menjual gambar atau menjual lemari? Itu yang pernah dibahas dan disinggung pula oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, bahwa ketika tercampur di sana ada sesuatu yang unsur pelanggaran, tapi maka akan dilihat intinya. Kamu jual apa? Jual lemari tidak apa-apa, jual lemari. Tetapi ini masalahnya, bahwa yang namanya kehati-hatian, zuhud, yang namanya wara, ini juga dituntut bagi kita untuk menghindari demikian. Paling tidak mulut kita memiliki nasihat, atau mulut kita memiliki perkara-perkara yang dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. Nah, ya bagus sih, tapi menurut saya ini gambarnya begini-begini, kalau bisa demikian. Itu karena melihat kemunkaran itu tadi. Nah, masalahnya nanti akan berkait dengan yang lain, bukan hanya lemari. Sampo, odol, sabun, apa lagi? Sekian produk-produk tadi memiliki gambar-gambar. Bahkan gambarnya bukan hanya makhluk hidup dan bikin fitnah. Karena makhluk halus yang ditulis, yang digambar. Makhluk yang kulitnya halus. Kan bikin fitnah. Barakallahu fikum. Bagaimana? Yang saya lihat, karena di beberapa tempat di Saudi juga terjadi yang seperti itu, yang ditegur oleh hay'ah amar ma'ruf nahi munkar adalah yang dipajang. Yang ditegur oleh mereka, ini masukkan. Karena di etalase gambar-gambar perempuan itu nampak, itu ditegur, tidak boleh, simpan, tersembunyi. Ketika ada yang mau beli, kasihkan. Sebab kalau mau ditutupi, sekian banyaknya ditutupi. Datang lagi satu dus lagi, tutupin semua. Datang lagi satu dus lagi. Ini barakallahu fikum akan memberatkan kepada baginya. Maka cukup dengan yang seperti itu. Jangan dipajang. Jangan dijadikan etalase gambar-gambar tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebisa-bisanya. Barakallahu fikum. Apakah benar Ustaz Khatib Muwahhid Ciamis sudah ditahdir dan harus ditinggalkan dan enggak boleh diambil ilmunya? Saya tidak mendengar yang seperti itu. Saya tidak mendengar yang seperti itu, wallahu taala alam. Yang jelas memang ada kasus dan ada beberapa kasus yang terjadi intern pondok pesantren. Kemudian terjadi kesalahpahaman, kemudian diangkat kepada para asatidah dan dinasihati dengan satu nasihat, dengan satu usulan. Kemudian tadinya menerima, sampai ketika kembali ke tempatnya, dia menyampaikan kembali kepada asatidah bahwa ternyata grassroot nggak bisa, nggak terima dengan susunan pengurus yang seperti ini, begitu. Ya. Kata beberapa asatidah, ya itu usulan kami seperti itu. Kalau nggak mau ya terserah kalian. Ya. Datang ke saya. Saya jawab, saya bersama asatidah tidak punya usulan lain kecuali itu. Kalau kamu menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, urusan kamu sendiri. Akhirnya tersebar berita bahwa Ustaz Khotib tidak bersama asatidah lagi. Ini khudunan azakumullah. Padahal kasusnya kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah teknis di dalam pondok pesantren. Itu yang sebatas yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lebih dari itu saya tidak tahu. Ila huna barakallahu fikum. Naktafi bihadha. Wal'afu minkum. Mohon maaf ada kekurangan-kekurangan atau ketergelinciran lidah. Mudah-mudahan apa yang hak adalah dari Allah SWT dan itu adalah suatu keimanan. Adapun kesalahan-kesalahan dari kekurangan saya sendiri, semoga Allah ampuni saya. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.